السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya kebersamaan kita dengan Ramadan sampai di hari-hari terakhir di Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita syukuri, dan semoga jika kita bersyukur, Allah akan tambah, Allah akan jaga semangat kita, Allah akan jaga keistiqoman kita. Bukan hanya dengan menyelesaikan Ramadan, tapi juga pasca Ramadan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kami akan tambah nikmat tersebut. Aku akan tambah nikmat tersebut, dan kalau kalian kufur, ketahuilah adzabku sangat sangat pedih. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, anaknya kita mensyukuri nikmat ini, dan nikmat kita atau syukur kita harus kita tambah lagi, karena kita bukan hanya bertemu dengan hari-hari terbaik atau malam-malam terbaik, tapi Allah kasih taufik kepada kita untuk mengisinya dengan amal soleh, ibadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak Allah berikan kepada setiap orang. Maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa taala, karena kesuksesan hakiki, keberhasilan sejati adalah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah pemenangnya. Dialah pemenangnya. Itu yang Allah tekankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, hadirin yang semoga Allah muliakan, semoga kita menjadi pemenang di Ramadan kali ini, yaitu ketika kita dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab yang sangat penting dan sangat berarti dalam kehidupan kita, yaitu Riyadhus Shalihin, kitab yang diterima oleh umat. Dan ini menunjukkan keberkahan dari Al-Imam, atau keberkahan yang Allah berikan kepada Al-Imam An-Nawawi. Ada banyak buku yang serupa, ada banyak buku yang setipe, tapi Allah buat hati umat itu tertuju pada Riyadhus Shalihin. Ini adalah indikasi keikhlasan, ketulusan, bersihnya hati, di samping dalamnya ilmu beliau rahimahullahu taala. Oleh karena itu, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, dan semoga Allah merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, dan seluruh guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke ayat yang kedua dari bab ini. Setelah kita membahas ayat yang pertama, waqfid janahaka lil mu'minin, dan turunkan kepakan sayapmu di hadapan orang-orang beriman sebagai bentuk ketawaduan dan kerendahan hati di hadapan mereka. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan surat Al-Kahfi 28. Ayat ini sudah pernah kita bahas, tapi kita akan tekankan, dan kita akan bahas sisi yang belum kita angkat pada pembahasan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi 28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawaa wa kana amruhu furuta. Allah berfirman, wasbir nafsaka, dan sabarkan diri Anda bersama orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya di waktu pagi dan petang semata-mata hanya mencari wajah-Nya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan Anda palingkan kedua mata Anda dari mereka. Kenapa? Turidu zinatal hayati dunia, karena Anda menginginkan perhiasan dunia. Mungkin mereka enggak ada uangnya, mungkin mereka enggak punya kekuasaan, mungkin mereka enggak punya kedudukan, mungkin mereka enggak punya popularitas, dan hal-hal tersebut ada di sisi lain, ada di pihak lain. Maka kita palingkan mata kita dari mereka dan kita pilih pihak-pihak yang bisa memuaskan hasrat dan nafsu duniawi kita. Lalu Allah berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah, dan janganlah mentaati dan nurut sama orang-orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu, wa kana amruhu furata, dan urusan dia melampaui batas, urusan dia berantakan. Hadirin Allah muliakan, ayat ini disampaikan Al-Imam Nawawi sebagai dalil yang kedua dalam bab lemah lembut dengan orang-orang lemah, dengan anak yatim, anak perempuan, berlemah lembut dengan orang-orang lemah, du'afah, al-masakin, orang-orang miskin, dan perintah untuk menyayangi mereka, perhatian dengan mereka, rendah hati dengan mereka. Hadirin Allah muliakan, dan pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, kenapa beliau menyampaikan hal tersebut, insyaallah cukup jelas bahwa kita harus bersama orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus, walaupun mereka gak punya apa-apa secara duniawi, walaupun mereka miskin, walaupun mereka lemah secara dunia. Dan jangan kita tinggalkan mereka hanya karena kita ingin mengejar kehidupan dunia kita. Ada pihak yang lebih kaya, ada pihak yang lebih lebih menjanjikan, ada teman-teman yang menawarkan popularitas dan lain sebagainya. Kalau kita tinggalkan orang-orang tersebut hanya karena mereka gak punya uang, hanya karena mereka miskin, hanya karena mereka gak mampu, tapi mereka benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka benar-benar seperti apa yang Allah firmankan, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha, mereka beribadah pagi dan petang, siang dan malam, semata-mata untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersama mereka. Kita harus bersama mereka walaupun mereka punya kekurangan di sana sini, khususnya kekurangan masalah dunia. Jangan pernah tinggalkan mereka. Justru kita harus tawadhu di hadapan mereka, berbuat baik di hadapan kepada mereka. Kita harus sayang sama mereka, kita harus merapat dengan mereka, mendekat dengan mereka. Karena disitulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah keberkahan. Disitulah keistiqomahan. Disitulah kebahagiaan. Dan jangan memilih orang dan mendekat kepada orang hanya karena uangnya, hanya karena kehidupan duniawinya, hanya karena aksesnya, hanya karena popularitasnya. Jangan kesana. Kecuali kalau mereka bertakwa kepada Allah, sebagaimana Nabi SAW dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq bukan karena uangnya Abu Bakar. Nabi SAW dekat dengan Uthman bin Affan bukan karena uangnya Uthman bin Affan. Nabi SAW dekat dengan Umar bukan karena kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum, namun karena ketakwaan, tauhidnya mereka, dan iman mereka, dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena faktor yang lain. Ini yang perlu kita camkan. Jadi pilihlah yang bertakwa dan sabar. Makanya enggak mudah memang. Apalagi kalau mereka enggak punya uang. Orang yang tulus, ikhlas, rajin beribadah, tapi dia enggak punya uang. Untuk bisa bertahan sama dia itu enggak mudah loh. Itu berat. Karena kita punya syahwat. Kita punya kebutuhan. Sedangkan di sisi lain ada tawaran menggiurkan, tapi kita harus tinggalkan orang-orang yang ikhlas ini. Dan kita harus bergaul dengan orang-orang yang walaupun kaya tapi penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah Anda berpaling dari orang-orang yang ikhlas tersebut hanya karena Anda mencari kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan taat kepada orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsu. Wa kana amruhu furata, dan urusannya berantakan, urusannya melampaui batas. Hadirin yang Allah muliakan, dan ada dua kriteria orang yang harus kita hindari, yaitu orang yang tidak atau kurang berzikir kepada Allah, yang lalai berzikir kepada Allah, dan pengikut hawa nafsu. Ini dua pihak ini kita harus hindari. Artinya jangan taat sama dia, jangan nurut sama dia, tapi tetap berbuat baik, berbuat baik kepada siapapun. Tapi jangan ngikutin pola dia, jangan ikut dia. Justru bagaimana dia ikut kita agar dia jadi lebih baik lagi. Dan bukan karena kitanya baik, bukan karena kita arahkan mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan bahwa kunci kegagalan seseorang ini ada dalam ayat ini, lalai dalam mengingat Allah dan yang kedua mengikuti hawa nafsu. Itu poin, lalai mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsu. Kalau kita udah lalai mengingat Allah, lalai berzikir kepada Allah, dan kita ikuti hawa nafsu kita, kita akan hancur. Wa kana amruhu furuta, itu hasilnya. Dan perkara urusannya, kehidupannya furuta, melampaui batas. Furuta. Dan kita sudah pernah jelaskan di antara makna furuta itu doya'ah. Perkaranya itu berantakan, enggak keurus. Dan sebagian ulama mengatakan wa kana amruhu nadama. Hidupnya penuh dengan penyesalan demi penyesalan, itu maksudnya furuta. Sebagian ulama lagi menjelaskan halaka. Hidupnya tuh hancur. Hidupnya hancur. Jadi yang ada tuh nyesal aja karena hancur. Itu poin. Jadi sehingga dari sini kita lihat kesannya aja dia banyak uang gitu lah. Padahal hidupnya berantakan. Tapi kan dunia kan begitu kan. In annamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Dunia itu adalah permainan dan kesia-siaan dan perhiasan. Dunia itu sandiwara. Orang yang dari kejauhan terkesan senang-senang bahagia, padahal kalau kita masuk ke dalam kehidupannya kita akan melihat kerapuhan demi kerapuhan. Dan Allah yang berfirman itu. Jadi jangan-jangan ya gini aja lah, uang buku aja nggak boleh difonis hanya karena covernya. Itu buku, ya gimana manusia? Buku aja jangan nilai buku dari covernya, jangan menilai buku dari covernya, ya itu manusia. Jadi kalau orang pengen dinilai hanya dari covernya berarti dia lebih rendah daripada benda mati. Uang dari buku aja kita bilang jangan nilai buku dari covernya kok. Itu buku. Lalu bagaimana dengan manusia? Jangan nilai dari covernya. Lihat bagaimana kehidupannya. Orang-orang yang seperti itu, walaupun punya banyak uang, banyak materi, furuta, hidupnya doya, yang berantakan. Mungkin dia sukses dalam bisnisnya, tapi lihat keluarganya, keluarganya berantakan. Lihat anak-anaknya. Lihat rumah tangganya. Lihat kebahagiaan jiwanya. Punyakah dia kebahagiaan? Itu poin hadirin sekalian. Oleh karena itu, jemaah yang Allah muliakan, kembalilah. Dan ada sebuah kalimat yang menarik dijelaskan oleh para ulama, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah bin Mas'ud mengatakan, likulli farhatin tarah wa ma min baitin muli'a farhan illa muli'a taraha. Likulli farhatin tarahun. Apa makna tarah? Apa ini tarah ini? Mana Muzaki, mana Muzaki? Gimana Muzaki? Tarah apa tarah? Tarah. Tarah. Tarah. Meletakkan ya. Itu taruh. Tolong taruh sana gitu. Habis sana tuh kayaknya terlalu ini ya. Terlalu menghayati dalam kelelapan. Emang berat kajian di hari-hari ini nih. Tarah, tarahun, tarahun itu huzan, hazan, hazan itu huzan, kesedihan. Ini ilmu kehidupan. Likulli farhatin tarah. Di setiap kegembiraan ada kesedihan, ada kesedihan. Wa ma min baitin muli'a farahan illa muli'a taraha. Dan tidak ada satupun rumah yang penuh dengan kesenangan kecuali rumah itu pun dipenuhi dengan kesedihan. Dalam ini hadirin. Dalam. Tidak ada satu rumah yang isinya kesenangan kecuali rumah itu pun diisi dengan kesedihan. Itu kata Abdul, diriwayatkan dari Abdul bin Mas'ud. Benar. Asal kesenangannya kesenangan duniawi. Kita lagi bahas kesenangan duniawi. Kalau isi rumah itu kesenangan duniawi, maka kesedihan di rumah itu jumlahnya seperti kesenangan di rumah itu. Jadi kita, kalau kita kagum lihat rumah ini, kayaknya isinya tuh senang-senang aja. Nah, kesedihannya jumlahnya seperti itu. Cuman pas kita lagi datang, gak keluar aja tuh kesedihan. Atau ditutupi gitu loh. Beda kalau rumah itu diisi dengan ketakwaan, yang ada kebahagiaan, walaupun terkesan gak ada kesenangan duniawi. Tapi kalau rumah isinya kesenangan duniawi, di waktu yang sama ada kepedihan. Di waktu yang sama ada kepedihan. Gitu boy. Itu poin. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu demikian. Kan demikian. Maka jangan lihat dunia dari satu sisi. Itu seneng gitu punya mobil baru, ya siap-siap sedih aja gitu lah. Ketika mobil barunya itu baru dibawa dari dealer, ditabrak, sedih gak? Sedih. Coba kalau kita gak punya mobil, sedih gak? Enggak. Jadi enaknya apa? Punya mobil, gak punya mobil. Jadi benar. Ketika kita punya mobil, rentan sedihnya tuh besar. Nanti disenggol, lalu ditabrak bempernya, lalu segala macam. Siap-siap sedih. Makanya kalau gak siap sedih, jangan punya barang. Konsekuensi punya barang, Anda harus siap sedih jika terjadi apa-apa dengan barang tersebut. Itu hakikat dunia demikian. Kecuali jika dijadikan sebagai sarana menuju akhirat. Nah, itu gak sedih. Kenapa? Karena apapun yang terjadi dengan hal tersebut, selalu ada. Selalu ada peluang menuju akhiratnya. Sabar. Akhirat. Tenang. Ridho terhadap takdir. Akhirat. Tapi kalau enggak. Ada orang tua yang terpuruk selama bertahun-tahun karena meninggalnya anak tunggalnya tersebut. Jadi kesedihannya adalah karena anaknya. Anaknya wafat. Dan kesedihan yang dialami tidak pernah dialami, kesedihan di level itu ya. Oh, benar-benar sedih, terpuruk, hancur, sehancur-hancurnya bertahun-tahun. Itu kesedihan di titik itu enggak pernah dialami oleh pasangan yang enggak pernah, yang belum punya anak. Enggak punya anak. Dia enggak pernah tahu bagaimana rasanya sakit kayak begitu. Makanya dalam menghadapi dunia kita harus siap dari dua sisi, hadirin. Anda harus siap dengan sisi senangnya dan Anda harus siap dengan sisi sedihnya. Kalau Anda enggak siap, kalau kita enggak siap dengan sisi sedihnya, wah bahaya. Kan begitu, hadirin. Allah itu Ahkamul Hakimin. Allah itu yang maha bijak keputusannya. Makanya dengan dua sisi. Kalau isinya semuanya enak-enak aja, dan kita tahu rizki itu di tangan Allah, dan Allah memberikannya tidak sama antara kita, rizki dunia kan gak sama di antara kita. Dan ini bukan tentang effort aja. Ada orang jungkir balik 74 jam gak kaya-kaya juga. Ada orang yang effortnya cuma keluar dari rahim ibunya langsung kaya dia. Nggak harus belajar S1, nggak perlu ke PTN, nggak perlu ke Ivy League, nggak perlu segala macam, nggak perlu ngerintis dari awal. Cukup yang dilakukan apa? Keluar dari rahim ibunya kaya dia. Oh, kayaknya nggak karu-karuan, ada yang punya pulau, ada yang segala macam. Kalau berhenti sampai di sana, alaihissallam bi ahkamil hakimin, hadirin, bukankah Allah pemutus yang maha bijak? Nah, makanya itu kata Ibnu Mas'ud, setiap ada kesenangan dunia ada sisi kesedihan. Ada sisi kesedihan. Dan di situ ujiannya. Di situ ujiannya. Di situ ujiannya. Kalau enggak, itu bukan kehidupan dunia, hadirin. Makanya hadirin Allah muliakan. Dan contohnya banyak, contohnya banyak. Makanya apa kata kata para ulama, membawakan hadis yang diriwayatkan Imam Hakim. Ja'a Jibril, Jibril datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Jibril? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka apa yang kau inginkan. Sesuka hatimu, tapi ingat kau akan mati. Kau akan wafat. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Dan cintailah siapapun yang Anda inginkan, tapi ingat Anda akan berpisah dengan dia. Mencintai itu menyenangkan gak, hadirin? Hah? Ya Allah, gak pernah jatuh cinta tapi. Kesian amat hidupnya. Yang mengangguk cuma Anum aja itu. Anum bener-bener. Yang lain kayak gak pernah. Gak pernah nikah kayaknya, ya. Mencintai itu menyenangkan apa enggak? Semuanya. Yang belum nikah kok udah bilang juga menyenangkan. Salah lagi. Mencintai itu menyenangkan, hadirin. Tapi lihat kata mereka, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapapun yang Anda inginkan, tapi ingat Anda akan berpisah dengan dia. Semakin orang jatuh cinta, semakin menyenangkan apa tidak? Enggak, semakin menyenangkan enggak? Dan ketika berpisah semakin apa? Dalam. Siapa enggak? Itu poin. Itu kan itu ujiannya dunia tuh itu, subhanallah. Dan dalam ulama kita tuh kalau bicara tentang hakikat. Nah, kita kan pengennya cuma satu sisi aja. Makanya itu sebabnya kenapa kita enggak boleh mencintai makhluk seperti kita mencintai Allah. Atau bahkan di atas. Dan itu syirik kan. Syirik cinta. Seperti mencintai Allah. Salah satu hikmahnya, kenapa enggak boleh? Karena Anda akan tersiksa sendiri. Anda akan tersiksa. Makanya harus proporsional. Karena dunia selalu menawarkan dua sisi. Selalu menawarkan dua sisi. Dan seringkali manusia hanya melihat satu sisi dari dua sisi tersebut. Itu yang ditekan para ulama ketika membahas ayat ini. Makanya jangan tinggalkan orang-orang yang bertakwa itu gara-gara mengejar kehidupan dunia. Karena Anda berpikir dapat enak-enaknya, enggak. Anda kan sedih nanti. Kecuali jika kita isi dengan ketakwaan. Tapi saya rasa cukup sampai di sini. Dan semoga bermanfaat. Ya, saya rasa cukup sama. Kasih ada satu pertanyaan penting, kita perlu bantu beliau ini. Kita buka satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz wa iyyakum. Semoga Allah melimpahkan rahmat karunia untuk Ustaz beserta keluarga, para staf dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melimpahkan rahmat serta karunia untuk Imam Nawawi beserta keluarga dan orang-orang yang menyayangi beliau. Mohon pencerahannya, beberapa malam di akhir 10 malam terakhir saya sangat lalai, masih suka tertidur di malam harinya. Walau beberapa kondisi saya sudah pasang alarm, dan terkadang antara sadar dan tidak saya ubah lagi jam alarmnya hingga saya telat bangun, dan hanya sedikit sekali waktu yang saya bisa gunakan untuk ibadah, sangat sedikit Ustaz. Saya sangat menyesal. Beberapa kali pagi saya lihat langit, dan ketika melihat ada warna langit yang mengarah ke merah atau kuning, saya hancur sehancur-hancurnya. Saya sangat takut terhalangi dalam beribadah atau memanfaatkan malam-malam terbaik ini. Bagaimana sikap Anda baiknya Ustaz, dan yang mulai merasa putus asa karena telah kehilangan waktu-waktu emas ini? Saya tidak tahu apakah ada cara lain untuk bisa menambal kerugian ini. Barakallahu fikum wa iyyakum. Yang pertama, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, jangan bicara kegagalan ketika perjuangan masih berlangsung. Kita belum menyentuh garis finish, hadir. Jangan bicara kegagalan. Jangan bicara kekalahan. Fokus pada berjuang di 10 malam ini. Orang-orang besar itu gak bicara kegagalan di tengah-tengah perjuangan. Dan lihat ke depan. Di hadapan kita masih ada 3 atau 4 hari lagi. Tawakal kepada Allah. Lalu isi malam-malam ini dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa isti'anah, minta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.